Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Taifa insyaAllah ta'ala kita memasuki hadis yang ke-82. Qala an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaal man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa dakhala an-nar. Rawahu Muslim. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وَمَنْ لَكِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, مَنْ لَكِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Siapa saja yang berjumpa, bertemu dengan Allah SWT, la yushriku bihi syai'a, tidak sedikit pun mensekutukan Allah SWT, dakhala al-jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a, dan siapa saja yang bertemu dengan Allah SWT, yushriku bihi syai'a, mensekutukan Allah SWT, melakukan kesyirikan, dakhala an-nar, maka akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid. Yang mana keutamaannya Allah SWT akan memasukkan mereka-mereka muwahidin ke dalam jannahnya. Dan bagi mereka-mereka yang menyempurnakan ketauhidan kepada Allah SWT, yuhakik at-tauhid, tahkikul istihbab, akan masuk jannah bi ghairi hisab wal azab. Adapun mereka-mereka yang mentahkik tauhid dengan tahkik al-wajib, maka akan Allah SWT masukkan ke dalam jannah. Meskipun dia terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana kita ketahui bahasanya, mereka orang-orang muwahidin tidak akan kekal di dalam neraka. Dan tentunya fadail keutamaan tauhid sangatlah banyak. Sana Sa'di rahimahullah dalam risalahnya Qaulus Sadid menyebutkan tentang fadail yang sangat banyak tentang keutamaan tauhid. Bahkan beliau mengatakan seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah min samarati tauhid, termasuk dari buah natijah ketauhidan kepada Allah SWT. Yang mana tauhid adalah seorang memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT semata, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT dari ibadah-ibadah yang dia lakukan, tidak sedikit pun menginginkan dari bagian-bagian dari dunia. دا Dan demikian pula di dalam hadis ini menjelaskan tentang khuturah asyirik, bahayanya kesyirikan. Allah SWT mengancam akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan ini menuntut kita semua untuk mempelajari tentang ilmu tauhid. Dikarenakan inilah Allah SWT menciptakan jin dan manusia, mengutus mereka para rasul, menurunkan kitab-kitabnya. Adalah untuk mentauhidkan Allah SWT. Tapi mungkin yang ini yang dapat kita ambil dari hadis ini, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Tapi insyaallah taala kita lanjutkan tentang amalan-amalan yang dilakukan di syahrul Ramadan. Sebagaimana telah kita lewati bahasannya, disyarikan dalamnya asyam. Dan demikian pula di antara amalan yang hendaknya seorang muslim bersemangat, bersungguh-sungguh, yujahid nafsah, adalah al-qiyam, yaitu sholat at-tarawih. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melakukan salat di malam hari, di malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan wa ihtisaban, ini yang perlu kita garis bawahi sehingga kita niatkan, kita luruskan. Ini adalah ibadah kepada Allah SWT. Harus kita ikhlaskan. Tentunya manakala seorang mengikhlaskan, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah SWT, tentunya dia akan bersemangat. Dan demikian pula akan menempuh sebab-sebab yang akan menjadikan dirinya dapat konsentrasi di dalam ibadahnya. Sebagaimana kita ketahui, qiyam mulail adalah amalan yang afdol di selain bulan Ramadan, lebih-lebih di malam bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan qiyamul lail hatta tafattar qadamah, sampai kaki beliau alaihi salatu wassalam bengkak-bengkak. Dan tatkala ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha mengapa melakukan yang demikian, maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidaklah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Sehingga di antara bentuk syukur seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT adalah untuk melakukan ubudiyah kepada Allah SWT. Dan demikian pula mereka para salafun salih. Umar radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wassalam, beliau radhiyallahu anhu melakukan qiyamul lail yang kemudian membangunkan keluarganya seraya membaca firman Allah SWT, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan, hasung keluargamu untuk melakukan shalah, untuk melakukan qiyamul lail, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atas hal tersebut. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau melakukan qiyamul lail dan mengatakan, aman huwa qanitun ana al-lail an-nahar, Dan demikian pula kondisi mereka para salaf. Lebih-lebih manakala di malam bulan Ramadan. Yang hendaknya tentang permasalahan qiyam al-lail atau qiyam at-tarawih, hendaknya seorang untuk berupaya, berusaha melaksanakannya bersama imam, bersama jamaah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalama al-imam hatta yansharif fa ka'annama shalal laila kullah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang melakukan salat bersama imam sampai selesai, maka seakan-akan dia salat semalam suntuk. Ini menunjukkan tentang keutamaan di dalam melakukan salat at-tarawih dengan berjamaah. Dan demikian pula di antara ibadah, ketaatan-ketaatan yang dilakukan di syahr Ramadan adalah qiraatul Quran. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran di Ramadan bersama Malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di tahun wafatnya beliau alaihissalatu wassalam, dibelajari sebanyak 2 kali dalam 1 Ramadan. Dan demikian pula mereka para salaf seperti Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, apabila masuk bulan Ramadan meninggalkan at-tahdits, meninggalkan untuk membacakan hadis, meninggalkan untuk duduk di majelis ilm, wa akbala alal Quran, untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Demikian pula Az-Zuhri rahimahullah, dan demikian pula mereka para salafun salih. Banyak di sana asar-asar yang menyebutkan bahasanya mereka menghatamkan, ada yang 10 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang setiap hari. Dan dikatakan di sana oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, larangan seorang menghatamkan bacaan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, beliau katakan ini ala mudawamah. Ini kalau dilakukan terus-menerus. Tapi apabila dilakukan kadangkala, seperti di saat-saat yang utama di bulan Ramadan, atau manakala seorang Allah SWT mudahkan untuk pergi umrah, kemudian dia membaca Al-Quran di Masjidil Haram, baik Maki maupun Madani, maka dibolehkan di sana meskipun menghatamkan kurang dari 3 hari. Karena keutamaan tempat dan waktu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Dan tentunya di dalam membaca Al-Quran adalah hendaknya seorang al-intifa' bih, untuk mengambil manfaat dari bacaannya. Itu dengan dia memahami maknanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka salafun salih. Hati-hati mereka terpengaruh. Ya ta'asar bil Quran. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu indal Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, minta agar dibacakan Al-Qur'an. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aqra alaika wa alaikal unzil, aku membaca Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran turun kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku menginginkan, menyukai agar aku mendengar dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa, sehingga tatkala sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahid, Waji'na bika ala ha'ulai syahida. Maka Rasulullah SAW mengatakan hasbuk. Berhenti, cukup. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat kepada Rasulullah SAW dan didapati kedua mata Rasulullah SAW melinangkan air mata. Dan demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, apa ayatnya? Afa bihadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka kemudian beliau menangis dan demikian pula ahlu suffah menangis. Ini menunjukkan mereka para salaf di dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami maknanya, sehingga hati-hati mereka ya ta'asar. Dan tentunya sana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah syarat seorang intifa' bil-Quran, akan mendapatkan kemanfaatan di dalam dia membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaknya dia menghadirkan bahasanya yang dia baca adalah kalam Allah SWT. Dan kalamnya Allah SWT tertuju kepada dirinya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia adalah harus hadirul qalb. Harus dia menghadirkan. Hatinya hadir. Tidak lisannya membaca, tetapi pikirannya kemana-mana. Tidak terfokus kepada apa yang dia baca. Ini diantara syurut al-intifa bil-Quran wa ilawa disebutkan mulkaim rahmatullah. Sana ada empat. Bisa dilihat di kalamnya beliau pada kitab Al-Fawaid. Tapi ini mungkin yang dapat kita ambil dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Wa ilah sangat banyak di sana, seperti taftiru sa'im. Seorang memberikan bukaan untuk seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang kemudian mereka para sahabat mengatakan, tidak semua kami memiliki hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah SWT akan memberikan pahala meskipun hanya seorang apa merasakan madaqatu al-laban atau tamrah, dengan seorang memberi satu teguk dari air susu ataupun satu butir kurma, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Wallahu ta'ala alamissalam.